keputusane satenane ati iki ora lilo yen nyawang sliramu nyanding wong liya. Segampang ku bicaramu ngapusi rasa atimu. Saiki aku dewe ning kene meng sepi tanpa tresnamu. Kartonya no leya tapi malam lencengi. Sing away, I am me. Kejebak sih, wey! Kejebak sih! Beran? Beran? Apa itu, wey? Pertangan, po! Pertangan itu unik, poro! Ayo, cuma minggu! Kejebak sih, wey! Kejebak sih! Ayo, pertangan itu unik, ya! Udah! Es! Udah lalu! Pertangan itu unik, ini! Es, saya kejebak sih, mas! Ayo, kejebak sih, ya! Radius tak jauh dari tempat di mana ku hidup, membahagiakan hati, menyuguhkan senyuman. Oh, sejuknya kampung ketika matahari mulai timbulkan paginya, terdengar langkah-langkah menentukan hari, bergerak dengan hati, ciptakan rasa asri. Karena Ah, 저기 내가 yang tak pernah pergi. Hangatnya di malam sepi ketika ku membayangkanmu. Langkah demi langkah yang kita tentukan selanjutnya akan jadi hasil yang tak pernah kita hilangkan di masa kita ke depan. Aku untukmu dan sampai detik ini untukmu, oh kekasihku. Aku untukmu, biarkan tanganku akan selalu mendekatmu. Terasa sempurna jika kau diciptakan juga. Kesempurnaan ragamu hiasi pandangan duniaku. Langkah hati pun ku kenal. Tiap turan terbang dan dinding rindu yang terpecahkan. Peluk aku dan buat aku diam dan merasakan hangatnya peluk cintamu. Aku untukmu dan sampai detik ini untukmu, oh kekasihku. Aku untukmu, biarkan tanganku akan kau dicintakan juga untukku. Engkaulah hatiku, engkau jiwa. Aku kan menjadi malam-malammu, kan menjadi mimpi-mimpimu, dan selimuti hatimu yang beku. Aku

sayang, benar-benar.